jamu. Kulane kain. Aduh, indah. Hening sampingan si anak ningkai. Salah mau ya, diganti Kang Tarman baik. Rika Wistua. Ya alo. Yuk. Asik. Kembali dengan satu nuansa terling. Ade buat Bang Roman. Ditambahin mana matur nemun. Lagi ngelindung Jaman wong sece, aku lah sampai.